بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم، إن شاء الله melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Usul Sunnah. Pembahasan kita masih dalam bab tentang ketaatan kepada para penguasa. Telah disebutkan beberapa hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala tentang perintah untuk mentaati penguasa dan tidak memberontak kepada mereka. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Kanat bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun." Bani Israel yang memimpin mereka adalah para nabi. Setiap meninggal seorang nabi digantikan dengan nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wa satakunu khulafa'a fataqsuru, dan akan ada para khalifah-khalifah fataqsur, dan banyak khalifah-khalifah tersebut. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami tatkala mendapatkan khalifah-khalifah yang banyak silih berganti satu dengan yang lainnya? Fu bi bai'atil awal fal awal. Maka hendaklah kalian berbaiat kepada yang pertama kemudian yang berikutnya. Wa'atuhum haqqahum, dan tunaikanlah hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, para penguasa, terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan supaya kita menunaikan hak-hak penguasa yang merupakan kewajiban bagi kita. Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk memberontak, tapi kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak penguasa. Dan juga Nabi tidak memerintahkan supaya kita mengambil hak-hak kita dari penguasa. Akan tetapi Nabi SAW memerintahkan supaya kita menunaikan hak penguasa yang merupakan kewajiban bagi kita. Qala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, paragraf terakhir ya dari pembahasan hadis tadi. ينادون بالحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكمون رسول الله. أهل البدع يقولون بالحلول ووحدة الوجود ويكفرون الأمة ويقولون بحلق القرآن لا يحكمون حكم الله. نعم. Kemudian Syekh Rabi Habibullah Ta'ala menyebutkan tentang keadaan ahl bid'ah yang kebanyakan mereka menyeru untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Yunadawna bilhakimiyah. Mereka menyerukan dengan ucapan hakimiyah. La hukma illallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata mereka tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahl bid'ah. Mereka mengatakan bil hulul bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di semua tempat atau menyatu dengan makhluknya. Nah, dan mereka mengkafirkan umat. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangkan ternyata mereka menyerukan. Tegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam. Atau la hukma illallah. La hukma illallah. Tapi sementara mereka sebenarnya tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yarbawna ruju'a ila hakimiyatillahi fi misli hadil qadaya. Dan mereka tidak riba kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala pada permasalahan-permasalahan seperti ini. Fahum min ab'adin nas. Mereka manusia yang paling jauh dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Wahum min asadin nasi tamarudan ala hakimiyatillah. Mereka mengatakan tidak ada hukum selain hukum Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Sementara mereka adalah manusia yang paling jauh dan manusia yang sangat membangkang, menentang terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala wa anil ihtikam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk berhukum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kalau kita lihat sekarang yang menyerukan tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Allah, tegakkan syariat Allah, syariat Allah, tegakkan khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Kalau kita lihat, mereka justru tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka disebutkan oleh Syekh Hafizahullah ta'ala, وَهُمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَمَرُّدًا عَلَى حَكِمِيَةِ اللَّهِ. Mereka adalah manusia yang paling menentang terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, هذه الأحاديث وهذه التوجيهات نبوية لا يرفعون بها رأسا عندهم هذا تأييد للكفار والملاحدة. Hadis-hadis ini dan bimbingan-bimbingan Nabi ini mereka tidak memperdulikannya. Menurut mereka ini adalah pengokohan, menguatkan kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang yang meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini keadaan. Ahlul bid'ah. Yang kebanyakan mereka. Menyerukan untuk memberontak kepada penguasa. Nah. Sebutkan para ulama. Hampir. Semua ahlul bid'ah. Mereka menyerukan untuk mengangkat pedang kepada penguasa. Yang mereka ucapkan. Seperti orang-orang khawarij. Nah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Nah, menegakkan syariat Islam, khilafah Islamiyah. Tapi sebenarnya mereka adalah orang yang paling jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka memberontak sendiri, ini bukan syariat Allah dan Rasulnya. Justru menentang apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam masalah ketaatan kepada para penguasa. Summa an Zaid ibn Wahab an Abdullah ibn Mas'ud. Dari Zaid ibn Wahab dari Abdullah ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan ada setelahku. Penguasa-penguasa yang mementingkan dirinya sendiri. Dan akan ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Asarotun yasta'siru bil amwal wal manasib. Waliman yu'ayyidunahu wa min ansarihi wa hasyiatihi wa akribaihi. Memonopoli harta, kedudukan, dan terhadap orang yang menolongnya, dari para penolongnya, para teman-temannya, dan kerabat-kerabatnya. Nah, ya, akan ada. Digambarkan oleh Nabi SAW, para penguasa yang keadaannya seperti ini, lebih memintingkan diri sendiri. Nah, harta, kedudukan, dimonopoli oleh mereka. Ya, diberikan hanya kepada orang yang menolongnya saja, membantunya saja. Baik itu kerabat-kerabatnya ataupun teman-temannya. Wa yabqa an-nas fi faqr, madza yasna'un? Sementara manusia dalam keadaan fakir miskin. Madza yasna'un? Apa yang mereka lakukan? Hadza zulmun, ini merupakan kezaliman. Ya. Digambarkan oleh Nabi SAW akan ada penguasa yang demikian. Nah, yang zalim merampas hak-hak rakyat. Baik itu harta, kedudukan. Nah, bukan diberikan kepada rakyat lagi. Tapi diberikan kepada orang-orang yang membelanya. Diberikan kepada teman-temannya, kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya. Sementara manusia dalam keadaan fakir. Diambil harta mereka. Nah, kezaliman yang mereka lakukan. Hada hukmun bighairi ma anzalallah. Ini hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, penguasa yang zalim semacam ini berarti telah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Madza yaqulu rasul alladhi anzalallahu ilaihi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Madza yaqulu fi rasul? Apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana ayat tadi turun kepadanya? Ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tahu benar apa makna dan tafsir daripada ayat ini. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penguasa-penguasa yang zalim tersebut. Penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, penguasa-penguasa yang mementingkan diri mereka sendiri, menzalimi rakyatnya. Hal antum a'rafu bi kitabillah wa a'rafu bi dinillah min Rasulillah wa min sahabatihi al-kiram? Apakah kalian lebih mengetahui terhadap kitab Allah? Apakah kalian lebih mengetahui terhadap agama Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia? Wa min a'immatil huda fi kulli zaman wa makan? Dan apakah antum lebih mengetahui terhadap kitab Allah dari para ulama yang mendapatkan petunjuk pada setiap zaman dan setiap tempat? Nah, dikatakan mereka berdalil dengan ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang-orang Khawarij berdalil dengan ayat ini untuk memberontak kepada penguasa. Nah, sementara Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada umatnya tatkala menghadapi penguasa-penguasa yang zalim atau penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengatakan, wa innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan ada setelahku ini para penguasa yang mementingkan dirinya sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Nah, ai umurun la ya'lamuha illallah jalla jalaluh. Perkara-perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah jalla jalaluh. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Ya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan terhadap orang yang menemui hal itu di antara kami? Nah, minta bimbingan kepada Nabi SAW, bagaimana sikap yang benar tatkala mendapatkan penguasa semacam itu. Penguasa yang zalim, mementingkan diri sendiri, merampas hak rakyat, dibiarkan rakyat dalam keadaan fakir, dalam keadaan sengsara. Nah, qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian tunaikan hak kewajiban, nah, yang diberikan kepada kalian, dan kalian meminta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi memerintahkan untuk kalian menunaikan kewajiban kalian kepada para penguasa. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menjumpai penguasa zalim atau penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi yang lebih mengetahui makna daripada ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sehingga kalau seandainya mereka berdalil dengan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, berarti kita semua berontak kepada penguasa dikarenakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita bantah. Siapa yang lebih tahu? Kamu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau para ulama? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi mengingatkan tatkala menjumpai penguasa-penguasa yang zalim. Nah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti hawa nafsunya, diperintahkan untuk sabar dan menunaikan kewajiban rakyat kepada penguasa, sedangkan haknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain yang sangat jelas dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, sayakunu fikum umara la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Akan ada pada kalian para penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Nah, hawa nafsu yang diikuti. Tidak mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayakunu fiikum rijalun qulubuhum qulubu syayatin bi jismani ins. Dan akan ada pada kalian para penguasa yang hati mereka bagaikan syaitan pada tubuh manusia. Nah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famada asna'u id adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan tatkala menjumpai penguasa yang demikian? Penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil sunnah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zalim sampai diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baikan syaitan yang ada pada tubuh manusia." Nah, Nabi mengatakan, tatkala sahabat ini bertanya, apa yang harus aku lakukan tatkala menjumpai penguasa yang demikian? Isma' wa tuti'il amir wa in daraba dhahra wa akhadha malak. Engkau tetap mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Nah, sangat jelas sekali. Nabi SAW merintahkan supaya kita tidak memberontak kepada mereka. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi mengatakan tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikanlah kewajiban kalian kepada penguasa dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi tidak memerintahkan mereka supaya meminta hak-haknya kepada penguasa. Nah, dengan demonstrasi dan yang semisalnya. Ma tadhabu tusadimu wa ta'mal mudaharat. Nah, kalian tidak pergi ya untuk melawan penguasa dengan melakukan demonstrasi. Hal fil Islam mudhaharat, apakah dalam Islam ada demonstrasi? Nah, tidak ada demonstrasi dalam Islam. Walaupun sekarang banyak yang mengatasnamakan Islam ya, demonstrasi Islami ya, aksi damai. Nah, atau yang lainnya, enggak ada demonstrasi dalam Islam. Walaupun mereka mengatasnamakan Islam sekarang, banyak perkara-perkara dilabeli Islam. Demonstrasi Islami. Nah, musik Islami. Semuanya dilabeli Islam. Ya, padahal Islam jauh dari apa yang mereka ungkapkan tersebut. Nah, idza qasara fil ma' in qata'a yawman qamat al mudhaharah. Nah, apabila tidak ada air, terputus satu hari air, ya, mereka melakukan apa? Demonstrasi. Nah, padahal hanya satu hari saja terputus air, demonstrasi. Nah, Nabi SAW mengatakan tadi, tunaikan kewajiban kalian kepada penguasa, mintalah hak kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-an ad-dawl tu'ti wa ma ta'khud. Aktsaru ad-dawl al-an tu'ti lis-su'ub wa ma ta'khud minhum illa al-qalil. Ya, sekarang pemerintah atau negara memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dan tidak mengambil apa-apa dari rakyatnya. Atau kebanyakan negara sekarang ini ya, memberikan kepada rakyatnya, kepada bangsanya, nah, apa yang mereka butuhkan dan tidak mengambil dari mereka kecuali sedikit. Ya. Sekarang ini demikian keadaannya. Ama haula ya'khuduna wa yasta'tiruna bil mal. Adapun mereka yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, penguasa-penguasa yang mengambil hak rakyat. Nah, bahkan memonopoli harta rakyat. Ya, dirampas harta rakyat. Ma yu'tuna syai'an wa yafqarunaha, tidak memberikan sedikit pun kepada rakyatnya. Membuat rakyat fakir, membuat rakyat miskin. Nah, ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah. Nah, kita masih bisa tenang hidup di negara ini. Nah, apa yang diambil oleh negara ya, dari kita tidak terlalu banyak. Ya. Beda dengan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka memukul punggungmu, kita belum dipukul sama negara. Nah, tidak dipaksa untuk mengeluarkan harta kita. Walaupun dia ambil hartamu, tetap mendengar taat dalam keadaan seperti itu. Apalagi kalau dalam keadaan negara tidak demikian. Nah, walaupun ada beberapa hak yang kita ambil, hak kita yang diambil oleh penguasa, tapi tidak seberapa jauh seperti yang digambarkan oleh hadis Nabi SAW. Nah, dan ketika mendapatkan hal yang demikian, Nabi SAW memberikan bimbingan. Kalau ada penguasa yang seperti itu jahatnya, luar biasa, tetap kita mendengar dan taat. Nah, apalagi kalau penguasanya di bawah itu keadaannya. Nah, tidak sampai membunuh rakyatnya, tidak sampai mengambil harta rakyat, tidak sampai memukul rakyat. Nah, tentu kita lebih mendengar dan taat lagi. Li'annahu idza qala ukhruju halaqatil ummah. Dikarenakan apabila dikatakan berontaklah, akan binasa umat. Fama bakiya illa ayursidahum illa ta'akul wal hilm was sabr wat tarayyut. Nah, maka tidak tersisa melainkan memberikan bimbingan kepada mereka untuk memahami, untuk bersifat lemah lembut, bersifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Nah, untuk apa? Min ajli hifad al-Islam, untuk menjaga Islam. Nah, wa haqni dima'il muslimin, dan untuk menjaga tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Wa siyanati a'radihim, dan menjaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Sehingga Nabi mengatakan, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Nah, tunaikan kewajiban kalian kepada penguasa. Adul haqqa alladhi alaikum. Tunaikan kewajiban kalian kepada penguasa. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ. Dan mintalah hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan penguasa yang sangat zalim. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan penguasa yang di bawah itu keadaannya, ya, tentunya kita lebih-lebih lagi. Nah, dalam menunaikan kewajiban kita kepada penguasa. Barakallahu fiik. Terjadi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada zaman khilafah Bani Umayyah di antaranya. Nah, banyak rakyat yang dibunuh. Banyak harta rakyat yang diambil. Nah, dalam keadaan ketika itu sebagian para sahabat masih hidup. Dan para sahabat mereka tidak memberontak kepada penguasanya. Nah, waqala lil ansar, berkata Nabi SAW kepada kaum ansar, innakum satalqawna asaratan ba'di. Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelah meninggalku para penguasa yang mementingkan diri mereka sendiri, mengambil hak rakyat dan yang semisalnya. Al-ansar alladina qatalu ma'hum tabawwa'u ad-dar wal iman. Ansar yaitu para sahabat yang mereka berperang bersama mereka. Tabawa udar wal iman jahadu wa nabalu wa fatahu dunya. Mada qala lahum? Yang tinggal di Madinah. Nah. Dan juga mereka beriman kepada Nabi SAW. Berjihad bersama Nabi SAW. Dan juga banyak membuka kemenangan-kemenangan di dunia ini. Mada qala lahum? Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada mereka? Tatkala mendapatkan para penguasa yang zalim, yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, perintah untuk bersabar. Al-ana ja'a nasun yaktafuna thimar jihadil ansar wal muhajirin. Sekarang datang manusia yang memetik buah jihad kaum ansar dan muhajirin. Istasaru bil amwal wal manasib. Mereka memonopoli harta dan kedudukan-kedudukan. Ya. Mengambil harta rakyat dan juga kedudukan-kedudukannya. Misal Yazid bin Muawiyah wa man ba'dahu min khulafai Bani Umayyah. Seperti Yazid bin Muawiyah dan setelahnya dari kalangan para penguasa-penguasa Bani Umayyah. Ghairu Umar bin Abdul Aziz selain Umar bin Abdul Aziz. Nah. Kalau Umar bin Abdul Aziz, penguasa yang saleh, adil. Nah. Wa mislu ba'di umara'ihim ka Ubaidillah min Ziyad bin Ziyad wal Hajjaj bin Yusuf. Dan seperti penguasa-penguasa mereka atau gubernur-gubernur mereka kalangan khulafa Bani Umayyah seperti Ubaidillah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf. Kita kenal dalam sejarah bagaimana kekejamannya kepada rakyat. Bagaimana mengambil harta-harta rakyat. Nah, mendahulukan kepentingannya diri sendiri. Lakin Banu Marwan hasala indahum zulman. Akan dari Banu Marwan. Nah, mereka melakukan kezaliman. Wa hasala indahum syai'un minal istibdad. Nah. Dan juga mereka melakukan kacauan-kacauan. Nah, wa kanu yu'akhiruna sholata al-'ashr wa yu'akhiruna sholata an awqatiha. Mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Maka salat asar, mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Wa sholat inda mukhalal. Yang jelas banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Wa ma hadha adrakahum as-sahabah wa kanu yasbirun. Dalam keadaan penguasa semacam ini, para sahabat menjumpainya. Nah, dan mereka bersabar. Ya, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada setelah meninggalku para penguasa-penguasa yang keadaannya demikian. Zalim kepada rakyatnya. Nah, dan dijumpai oleh para sahabat. Para sahabat mereka bersabar dalam menghadapi penguasa seperti itu. Nah, yang mengambil harta rakyat, ya. Kemudian juga penguasa yang mengakhirkan sholat. Nah, bahkan sampai keluar waktunya. Waja'u ila Anas wa qalu al-Hajjaj yaf'alu wa yaf'alu wa yasfiku ad-dima' wa yanhabu al-amwal wa yaf'alu wa yaf'al. Sampai mereka datang kepada Anas bin Malik dan mengatakan, Hajjaj ibn Yusuf melakukan ini dan melakukan itu. Kezaliman-kezaliman. Menumpahkan darah. Merampas harta-harta. Melakukan ini dan itu. Ya. Kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan. As-sadu minal hukamil an al-Hajjaj. Nah. Hajjaj ibn Yusuf. Ya. Lebih dahsyat kezalimannya dari hakim-hakim, dari penguasa-penguasa yang ada sekarang ini. Ya. Ya. Rakyat dibunuh. Bahkan sampai ulama pun dibunuh. Nah, harta rakyat dirampas. Zalimnya luar biasa. Ya. Ya, kalau dibandingkan dengan penguasa-penguasa yang ada sekarang ini. Nah. Ya. As-sadu minal hukam. Al-an Hajjaj. Hajjaj lebih dahsyat. Kezalimannya dibandingkan dengan penguasa-penguasa sekarang ini. Ha'ulai indahum al-amdimah. Sawa'un minasyarq aw minal gharb. Mereka mempunyai aturan-aturan baik dari timur ataupun dari barat. Lakin huwa fawdawi, akan tetapi peraturan yang kacau. Yahkumu bihawahu faqat. Berhukum dengan hawa nafsunya saja. Yasfiku dima, menumpahkan darah. Nah, para sahabat bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana menghadapi Hajjaj ibn Yusuf, ya, yang melakukan kezaliman itu dan sebagainya. Qala sabiru la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas bin Malik, bersabarlah kalian, tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Apa yang diperintahkan di sini? Bersabar. Amarahum bis-sabr. Anas bin Malik memerintahkan mereka untuk bersabar. Nah, walaupun menghadapi penguasa yang sangat luar biasa kekejamannya, kezalimannya. Nah, akhadha bi ta'limatir rasul wa tawjihatir rasul allati ya'rifuha. Anas bin Malik mengambil dari pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Rasul dan mengambil arahan-arahan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia ketahui. Nah, Nabi mengajarkan supaya bersabar. Ya. Para sahabat sudah memberontak ketika itu. Nah, ketika mendapatkan penguasa yang zalim. Dikarenakan inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun tadi kita sebutkan penguasa yang merampas hak rakyat. Nah, bahkan penguasa yang mementingkan diri mereka sendiri. Nah, atau penguasa yang menzalimi rakyatnya, memukul rakyatnya sampai membunuh rakyatnya. Nah, tetap diperintahkan untuk bersabar, tidak memberontak kepada mereka. Apalagi penguasa yang keadaannya tidak seperti itu. Ada kezaliman-kezaliman, tapi kezalimannya tidak sampai seperti itu. Nah, lebih-lebih lagi, kita hendak yang bersabar dan tidak memberontak kepada mereka. Kalau memberontak, akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, Masya Allah ya, yang dibawakan oleh Syekh Rabi'ah Ta'ala, nah, sangat jeli dalam masalah ini. Ya. Banyak orang yang tadi kita sebutkan, nah, kita melihat penguasa yang berhukum dengan hukum sekarang ini misalnya Pancasila UUD 45. Nah, berdalil dengan wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Berdalil dengan ayat ini mereka. Kita memberontak, kenapa mereka kafir katanya? Padahal siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir. Ya. Padahal Nabi SAW, beliau lebih tahu terhadap makna ayat ini. Al-Qur'an turun kepadanya. Ayat ini turun kepada Nabi SAW. Tapi tak kala beliau menceritakan tentang keadaan ada penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Ya, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Nah, ya, berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi memerintahkan supaya apa? Tetap mendengar dan taat. Nah, Walaupun dipukul punggungmu, walaupun dirampas hartamu. Sampai kapan? Sampai kita melihat kekafiran yang nyata yang ada pada penguasa tersebut. Di antaranya apa? Meninggalkan sholat. Ya. Dan kalau meninggalkan sholat penguasanya, ini baru dibolehkan. Bukan diwajibkan memberontak, dibolehkan. Yang namanya dibolehkan, harus melihat lagi maslahat dan mudorotnya. Kalau ternyata menimbulkan kemudorotannya lebih besar, maka ditahan. Ya, jangan. Nah. Ketika melihat kekuperan yang nyata yang ada pada penguasa, ini dibolehkan, bukan diwajibkan. Nah, memberontak. Ya, kalau dibolehkan, kembali melihat maslahat dan mudorot. Kalau terjadi kemudorot yang lebih besar, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, Nabi SAW saja ketika di Mekah, nah, tidak melakukan jihad melawan orang-orang kafir ketika itu. Kenapa? Dikarenakan kemudorotannya lebih besar. Kaum muslimin masih sedikit. Nah, kekuatan kaum muslimin masih sedikit ketika itu. Rasulullah memilih apa? Hijrah ke Madinah. Tidak memberontak atau tidak berjihad. Nah, ketika berada di Mekah. Nah, barakallahu fikum. Ilahuna alhamdulillah. So, nanti kita sampaikan hadis-hadis yang lainnya berkenaan dengan masalah ini. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza barakallahu fikum.